السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Ketika seseorang itu berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salam, dan tetap dia berusaha untuk mengkaji, memahami, mengamalkan dan mendakwahkannya sampai dia diwafatkan oleh Allah, maka dia mati dalam keadaan di atas seluruh kebaikan. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh seorang muridnya, apakah orang yang meninggal dunia itu di atas Islam dan Sunnah, di atas kebaikan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahkan orang yang wafat di atas Islam dan Sunnah, dia berada di atas kebaikan seluruhnya. Artinya berada di atas seluruh kebaikan. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-11. Jadi orang yang wafat di atas Islam dan Sunnah merupakan orang yang mati di atas kebaikan, seluruh kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ikhwan fil din, azakumullah, pada pagi ini kita akan kaji dua masalah. Yang pertama tentang taksil dari apa yang sudah saya bawakan berkaitan dengan pendapat para imam, dan saya akan ulangi lagi. Ini penting untuk diulang-ulang supaya orang tambah yakin. Kalau sudah ada keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, tidak ada pendapat lagi dan tidak ada fatwa lagi. Kalau sudah ada dalil dan Quran Sunnah enggak ada dalil, enggak ada fatwa, enggak ada pendapat. Yang wajib kita ikut adalah dalil. Saya akan ulangi lagi supaya taksil ini betul-betul mengakar dalam hati kita, yang kita akan pegang seumur hidup kita. Yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari asbab ziyadatul iman wa nuqsanihi. Sebab-sebab bertambah iman dan berkurangnya kita akan lanjutkan, karena kita baru sampai poin yang ketiga pada waktu itu. Saya akan ulangi pendapat penjelasan, dan saya akan bawakan juga dari beberapa kitab yang lainnya. Saya sudah jelaskan bahwa pada pekan yang lalu tentang taksil dari pendapat atau aqwal a'immah fittiba'i sunnah, aqwal a'immah fittiba'i sunnah, perkataan para imam dalam mengikuti sunnah, yang saya ambil dari kitab Aslu Sifat Salatin Nabi SAW, min at-takbir wa taslim ka'annaka taraha sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ta'lif dari Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, imam yang terkenal dari imam mazhab yang empat itu ma'ruf di seluruh dunia, empat imam mazhab ini, dan mereka sudah menjelaskan dari perkataan mereka, kalau sudah ada pendapat mereka, kalau sudah ada dalil, maka buang pendapat mereka. Saya akan bawakan tentang aqwal a'immah fi ittiba'i sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha. Perkataan para imam dalam mengikuti sunnah dan meninggalkan perkataan mereka yang menyalahinya, menyalahi sunnah. Yang pertama, pendapat Abu Hanifah. Dasarnya kita mengikuti dalil yaitu Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan kalian mengikuti selainnya dari wali-wali, sedikit sekali kalian ingat. Dalam surah Al-A'raf ayat 3. Dan juga ayat dalam surah Al-Isra di ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ketahui, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah Taala. Semua pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Perkataan para imam dari empat imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, yang beliau wafat tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama dia belum tahu dari mana kami mengambilnya. Artinya dia harus tahu sumber dari perkataan para imam ini, dalilnya ada atau tidak. Bukan ada fatwa langsung ikut, tidak. Dalilnya ada atau tidak. Di sini sebutkan ما لم يعلم من أين أخذناه. Selama dia belum tahu dari mana kita ngambil, jadi harus tahu kita mengambil dari mana dalilnya. Ini Syekh Al-Albani nukil dari penjelasan Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Intiqa fi Fadha'il Tsalatsati La'imma Al-Fuqaha, juga Ibn Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Bahkan disebutkan lagi oleh Imam Abu Hanifah, haramun ala ma lam ya'rif dalili ayufti bikalami. Haramun ala ma lam ya'rif dalili ayufti bikalami. Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan perkataanku. Haram. Dan ada berapa lagi pendapat Abu Hanifah. Kemudian juga beliau berkata lagi, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabara Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku berpendapat atau aku berfatwa yang menyalahi kitabullah Ta'ala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan perkataanku. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Fulan dalam kitabnya Iqad Himami Ulil Absar. Kemudian yang kedua, Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang wafat tahun 179 Hijriah. Wafat tahun 179 Hijriah. Yang Imam Malik ini merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, innama ana basharun ukhti'u wa usib. Fanduru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, innama ana basharun, sesungguhnya aku lah manusia biasa, ukhti'u wa usib, aku salah dan aku benar. Fanduru fi qawli, maka perhatikan dari pendapatku atau dari fatwaku. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu, maka setiap dari pendapatku atau fatwaku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kalian ambil. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku, dan setiap apa yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, fatruku, tinggalkan. Tinggalkan pendapatku, tinggalkan fatwaku. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan Al-Fadli, dan juga Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Demikian juga Al-Fulani. Kemudian yang kedua perkataan Imam Malik, kata beliau, dan ini yang ma'ruf perkataan Imam Malik yang kedua ini, laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua pendapat manusia, pendapat ustaz, pendapat dai, pendapat syekh, pendapat imam, itu bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali Nabi kalau ditinggalkan. Itu sering juga yang disampaikan oleh para masyayikh, kullu naradun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap kita ini bisa menolak dan bisa ditolak kecuali Nabi Muhammad SAW. Artinya wajib kita berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Perkataan Nabi tidak boleh ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan perkataan manusia. Yang wajib kita ikut perkataan Nabi SAW. Selama riwayat yang sahih. Kemudian yang ketiga. Perkataan Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullah. Dia lahir di tahun 150 Hijriah. Di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Dan ini terkenal, ma'ruf di Indonesia, Imam Syafi'i mengatakan mazhab Syafi'i tapi enggak mengikuti Imam Syafi'i. Mengatakan ikut Syafi'i tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i. Yang paling penting mengikuti Imam Syafi'i itu masalah akidah, baru masalah fikihnya. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani, fannuqulu anhu fi dhalika akthar wa atyab. Kata Syekh Al-Albani, dan nukilan dari beliau ini tentang masalah ini sangat banyak dan baik sekali. Di antaranya Imam Syafi'i berkata, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillahi SAW lam yahilla lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Telah ijma' kaum muslimin bahwasanya siapa yang sudah jelas baginya sunnah dari Rasulullah SAW, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang, karena pendapat seseorang, karena fatwa seseorang. Tidak boleh. Kata Imam Syafi'i, telah ijma' ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulullahi SAW lam yahilla lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Telah ijma' kaum muslimin bahwasanya siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang, karena pendapat seseorang, karena fatwa ulama. Enggak boleh. Yang wajib kita ikut adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh, dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan juga Al-Fulani. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah SAW faqulu bi sunnati Rasulullah SAW wada'u ma qultu. Idza wajadtum fi kitabi, apabila kalian mendapatkan dalam kitabku khilafah sunnati Rasulullah SAW, khilafah sunnati Rasulullah SAW, menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Faqulu bisunnati Rasulullah SAW wada'u maqultu. Maka anda akan berkata dengan sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan apa yang aku katakan. Tinggalkan pendapatku, tinggalkan fatwaku. Jadi ikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Maka ikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan kalian menengok kepada perkataan seorang, jangan menoleh kepada pendapat seseorang. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitabnya Dhammul Kalam, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Ihtijab Bisyafi'i, dan juga Ibn Asakir Al-Nawawi dalam Majmu', Ibn Qayyim dan yang lainnya, juga Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya, dan juga Ibn Hibban pada Syekh Al-Bani dengan sanad yang sahih. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi, apabila sah satu hadith itulah madhhabku. Kemudian juga beliau berkata, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Apabila kalian melihat aku, aku berpendapat dengan satu pendapat, aku berfatwa dengan satu fatwa, wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu khilafu, dan telah sahih dari Nabi SAW, yaitu berbeda dengan pendapatku, berbeda dengan fatwaku, fa'lamu anna aqli qad dhahab, ketahuilah bahwa akalku sudah hilang. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Adabu Syafi'i, dan juga yang lainnya, juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Ibn Asakir kata Syekh Al-Bani dengan sanad yang sahih. Untuk perhatikan di sini, apabila kalian melihat aku berpendapat atau berfatwa dan telah sahih dari Nabi, sudah ada hadis Nabi sahih menyalahi pendapatku, menyalahi fatwaku, maka ketahui akalku sudah hilang. Maksudnya kalau orang sudah ada hadis Nabi jelas sudah sahih, ada fatwa seorang syekh atau ulama, yang wajib diambil apa? Yang wajib diambil yang mana? Hadis Nabi. Kalau sudah ada hadis Nabi sahih hadisnya, ada pendapat syekh, ada pendapat ulama, ada fatwa ulama, yang diambil yang mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis ini aku tidak ambil, maka akalku hilang. Perhatikan tuh. Artinya orang kalau sudah orang Islam, dia orang beriman, wajib dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia wajib berpegang teguh pada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salam. Sekarang ada hadis Nabi depan mata dia, jelas ada fatwa, kemudian dia gak ambil hadis itu, maka orang ini kalau dengan bahasa Syafi'i tidak waras. Paham? Kalau menurut perkataan Imam Syafi'i tidak waras. Ada hadis Nabi, ada fatwa, yang diikut mana? Hadis Nabi jelas. Makanya Imam Syafi'i mengumumkan kepada semua manusia ini, kalau aku enggak ambil hadis Nabi, akalku hilang. Artinya enggak waras. Kalau orang mukmin dia wajib untuk mengambil hadis-hadis Nabi SAW. Tidak boleh menolak. Nanti ada penjelasan Imam Ahmad tentang masalah ini. Satu hadis saja enggak boleh kita tolak. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi rahimahullah, kullu ma qultu fakana anin Nabi SAW khilafu qawli mimma yasih, fahadithun nabiyyi awla fala tuqalliduni. Kullu ma qultu, setiap apa yang aku ucapkan, setiap apa yang aku katakan, atau setiap pendapat aku atau fatwa aku, kullu ma qultu fa kana an-nabi sallam khilafu qawli mimma yasih, dan ada dari Nabi sallam riwayat yang sahih menyalahi pendapatku, menyalahi fatwaku, fa hadithun nabi sallam aula, maka hadis Nabi yang wajib diikuti. Fala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab Adabu Syafi'i, begitu juga Abu Naim dalam Hilyatul Awliya dan Ibnu Asakir. Dan dikatakan oleh Syalbani sanad yang sahih. Kemudian jadi banyak perkara Imam Syafi'i ini. Kata beliau, kullu hadithin an-Nabi SAW fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Setiap hadith dari Nabi SAW itu pendapatku. Setiap hadith Nabi itu pendapatku, meskipun kalian tidak mendengar dariku. Ini riwayat Ibn Abi Hatim. Kemudian yang keempat, itu Imam Ahmad. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang wafat tahun 241 Hijriah. Wafat tahun 241 Hijriah. Dan beliau terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, jangan kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Artinya cari sumbernya. Sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Cari sumbernya. Kalau enggak ada, ya enggak boleh kita ikut. Harus ada dalil. Dalam kita berhujjah ada dalil. Diriwayatkan oleh Imam Al-Fulani dan juga Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Al-Fulani ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau, kitab Al-Fulani yang dinamakan dengan Iqadu Himami Ulil Absar lil Iqtida' bi Sayyidil Muhajirin wal Ansar wa tahdhiruhum an al-ibtida' asy-sya'i fil qura wal amsar min taqlidil madhahib ma al-himyati wal 'asabiyyati baina fuqaha'il a'sar. Ini kitab yang paling bagus dalam babnya. Dikatakan, yajibu ala kulli muhibbin al-haqqi ay yadrusahu dirasata tafahumin wa tadabburin. Wajib atas orang yang mencintai kebenaran untuk mempelajarinya dengan pelajaran didalami, artinya dipahami tentang isinya. Iqad panjang ini, judulnya itu panjang ini, tapi dipuji oleh Imam Ibnu Qayyim kitabnya beliau ini. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang perkataan Imam Ahmad ini. Kemudian yang kedua, dan ini tentang taklid, dasarnya enggak boleh taklid, yaitu ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Dalam surah Al-Isra ayat 36. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang wajib kita ikut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikut dalil. Bahkan kata Imam Ahmad juga, al-ittiba' yattabi' ar-rajul ma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Ittiba' itu seseorang itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu diriwayatkan dari Imam Abu Daud dalam Masail Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad juga berkata lagi, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abu Hanifah wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa 'indi sawa' wa innamal hujjatu fil athar. Pendapat Imam Auza'i, pendapatnya atau fatwanya Imam Auza'i, pendapatnya atau fatwanya Imam Malik, pendapatnya atau fatwanya Abu Hanifah, semua pendapat dan semua sama di sisiku. Hujjah itu adalah asar, yaitu hadis-hadis Nabi. Yang jadi hujjah itu hadis Nabi. Jadi ada dalil atau tidak. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayan al-Fadli. Seperti perkataan ulama juga mengatakan seperti ini juga, yaitu idza waradal athar batalan nazar. Idza waradal athar batalan nazar. Apabila sudah datang hadis dari Nabi SAW, maka batal semua pendapat, batal semua fatwa. Artinya untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada fatwa kalau sudah ada dalil. Jadi la fatwa ma wujudin nas. Tidak ada fatwa. La ra'ya ma wujudid dalil. Tidak ada fatwa kalau sudah ada nas. Tidak ada fatwa kalau sudah ada dalil. Tidak ada pendapat kalau sudah ada dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Ini penting ini, ta'sil. Penting ini. Untuk seumur hidup kita. Kalau sudah ada dalil, yang kita ikut dalil. Al-Quran wa sunnah al-fahamin salat. Bukan pendapat ulama. Sehebat apapun ulama itu. Ini empat imam ini orang alim semuanya. Dan diakui oleh seluruh ulama dunia. Di zamannya, yang sesudahnya, maupun sudahnya. Anda perhatikan, Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah mengatakan di dalam satu kitabnya, kita ini di zaman kita, Imam Az-Zahabi itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitabnya banyak, masya Allah, sudah ratusan jilid kitabnya Imam Az-Zahabi. Di zaman kita ini abad ke-7, ilmu kita ini, kata dia, dibandingkan dengan para imam yang terdahulu pada abad kedua ini, jauh. Ilmu kita gak ada apa-apanya. Itu mestinya orang seperti itu. Tawadhu dia. Ilmu kita nih pada zaman kita sekarang ini abad ke-7. Dengan ulama-ulama yang sebelumnya. Yaitu seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Ibnu Ma'in. Dan semuanya dah. Imam-imam itu. Itu jauh kita ilmunya dengan mereka. Mereka lebih alim daripada kita. Apalagi dibandingkan dengan ulama sekarang, jauh. Makanya harus kita perhatikan, imam-imam ini mengatakan kalau ada pendapatku, fatwaku menyalahi sunnah Rasulullah, kata mereka apa? Buang pendapatku, buang fatwaku, ikut siapa? Sunnah Rasulullah. Ini harus kita pegang seumur hidup. Yang kita ikut dalil, kita akan selamat dunia akhirat. Jadi hujah itu asar, kata Imam Ahmad. Dan kita gak boleh taklid. Gak boleh taklid. Dan antum perhatikan, taklid itu, kata Imam Ahmad kan tadi, gak boleh taklid. Taklid itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Saya bawa sekarang ini kitab Syarhu Masail Jahiliyah. Di Masail Jahiliyah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Antum perhatikan, di masalah yang keempat, Al-Mas'alah Ar-Rabi'ah. Ini Masail Jahiliyah yang telah menyalahi sunnah Rasulullah, ada kurang lebih 128 masalah yang umat Islam masih melakukan. Masail jahiliyah ini, perbuatan-perbuatan jahiliyah yang orang jahil melakukan, umat Islam melakukan sekarang ini. Ada 128. Dan ada sudah terjemahannya, sudah ada. Ini di sini di masalah yang keempat, perhatikan nih, tentang masalah taklid. Dan kata Imam Ahmad enggak boleh taklid. Inna dinahum, perhatikan kata beliau, kata Imam, kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, inna dinahum mabniun ala usulin a'zamaha at-taqlidu fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim kama qala ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Sesungguhnya agama mereka, agama siapa? Agama siapa? Jahiliyah. Dibangun di atas beberapa fondasi, di atas beberapa prinsip. Yang paling besar pondasi mereka, taklid. Kita gak boleh taklid. Ini orang jahiliyah, pondasi agama mereka yang paling besar apa? Taklid. Kita gak boleh. Apalagi orang udah berilmu. Kita harus cari dalil. Ikuti dalil. Gak boleh taklid. Fahuwal qaidatul kubra li jamil kufar. Ini merupakan kaidah yang besar, merupakan fondasi, fondasi yang paling besar bagi seluruh orang-orang kafir. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf di ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa min nadhirin, dari seorang pengancam, seorang rasul, illa melainkan qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang hidup dengan mewah mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami di atas satu agama, ala umma e ala din, ala agama, di atas agama, wa inna ala athari muqtadun, sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka. Kita enggak boleh. Ini Allah bawakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ada, di dalam surah Al-Maidah ada, dalam surah Luqman juga ada. Nanti saya bacakan dalam surah Az-Zukhruf. Jadi kaidah yang besar dalam agama orang Jahiliyah apa? Taklid. Dan ini merupakan fondasi yang paling besar bagi seorang kafir. Kita enggak boleh taklid. Kita wajib apa? Ittiba'. Kalau ittiba' itu mengikuti dengan apa? Dalil. Ittiba', enggak boleh taklid. Kalau taklid mengikuti tanpa dalil, itu taklid. Ya pokoknya kita percaya aja dengan ulama, fatwa ulama. Masa ulama enggak pakai dalil? Itu orang yang lemah. Orang yang lemah. Orang berilmu enggak demikian. Dalilnya ada apa tidak? Jangankan untuk kita, untuk orang kafir, kaum musyrikin, apa kata Allah? Orang kafir, kaum musyrikin, kan disuruh Nabi tanya kepada mereka tentang ibadah mereka. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Sampaikan kepadaku dengan ilmu jika kalian orang jujur. Kemudian juga Allah mengatakanlah, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kamu punya ilmu? Keluarkan kepada kami ilmu. Mana dalilnya? Ini agama, agama dalil, agama hujjah, agama ilmu, agama Islam ini. Bukan taklid. Enggak boleh taklid dalam kita beragama. Supaya antum paham ini. Sudah banyak orang ya taklid kita ikut aja. Enggak boleh dalam Islam. Antum orang berilmu harus berjalan di atas ilmu Al-Qur'an was sunah rahmis salam. Dan hati-hati jangan nolak hadis. Kalau sudah datang dalil jangan tolak. Imam Ahmad mengatakan begini, antum perhatikan nih. Ini yang terakhir ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man radda haditha Rasulullah SAW fahuwa ala syafah halakah. Barang siapa yang menolak haditha Rasulullah SAW, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Barang siapa man radda haditha Rasulullah SAW fahuwa ala syafah halakah. Barang siapa yang menolak haditha Rasulullah SAW, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Jadi semua kalau kita lihat di sini para imam rahimahullah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahullah, ini mereka menyuruh kita untuk berpegang kepada apa? Dalil. Dan mereka melarang dari apa? Taklid. Ini jelas semuanya ini. Jadi enggak perlu lagi ada debat dalam masalah ini. Perhatikannya, para ustaz ini perhatikan. Jangan debat lagi, ikuti dalil. Jangan ada pendapat lagi. Jangan ditakwil lagi, ini sudah jelas. Ini tentang perkataan Imam Ahmad, kalau ada hadis Nabi ditolak, itu di atas kebinasaan. Saya bawakan perkataan As-Siddiqul Akbar. As-Siddiqul Akbar yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya bawakan dalam buku saya Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di halaman 70. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Kata Khalifah Ar-Rashid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa ardhah, aku tidak meninggalkan sedikit pun amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya kecuali aku mengerjakannya. Aku tidak tinggalkan amalan yang Rasulullah lakukan mesti aku kerjakan. Apa aja, tentang apa aja. Karena aku khawatir apabila aku tinggalkan satu saja perintah beliau, maka aku akan sesat. Satu aja perintah Nabi ditinggalkan, aku akan sesat. Kemudian dikasih komentar oleh Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah Al-Uqbari rahimahullah, yang wafat tahun 387 Hijri dalam kitabnya Al-Ibana, yang ditahqiq oleh Ridha Na'san Mu'ti. Kena berapa tahqiq yang saya pakai? Jadi satu tahqiq Ridha Na'san Mu'ti. Kata beliau begini, "Hada ya akhwani as-siddiq al-akbar yatakhawafu an ala nafsihi az-zayga in huwa khalafa shay'an min amri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam famadha asa an yakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyyihim wa bi awamirihi wa yatabahawna bimukhalafatihi wa yaskharuna bisunnatihi nas'alullaha ismatan minaz zalal wa najatan min su'il amal." Kata Imam Abu Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Battah Al-Uqbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibana, "Wahai saudara-saudaraku, Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiqul Akbar, beliau takut apabila kesesatan menimpa dirinya jika ia menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana halnya akan ada satu zaman nanti di mana orang-orang di zaman tersebut mereka justru memperolok-olok nabi mereka. Mereka memperolok-olok perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita memohon kepada Allah perlindungan dari ketergelinciran dan kita mohon keselamatan dari amal yang jelek." Itu, perhatikan itu. Sekarang udah orang mengolok-olok yang mengikuti sunnah diperolok. Jadi mereka berbangga dengan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum hati-hati, ini berbahaya. Ini menyalahi sunnah Rasulullah bukan masalah kecil, masalah besar. Allah sebutkan di dalam surah An-Nur di ayat 63. Perhatikan, Allah berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun ayusibahum adzabun." Dalam berhati-hati orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah, menyalahi perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Jadi bukan main-main, hati-hati. Kalau berkaitan dengan sunnah Rasulullah, hati-hati. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Nanti anda melihat tuh penjelasan tafsirnya di dalam tafsir Mukatsir maupun yang lainnya. Ya, sampai sini dulu penjelasan tentang kewajiban kita mengikuti dalil. Para ulama sudah menjelaskan kalau ada pendapat mereka, ada fatwa mereka yang menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapat mereka, buang fatwa mereka, yang kita ikuti adalah sunnah Rasulullah dalil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yang belum selesai ini, pembahasan tentang asbab zilatul iman wa nuqsanihi. Sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Terakhir kita yang ketiga ya. Iya, ma'rifatu asma'il husna. Kita sudah membahas tiga, yang pertama untuk menambah iman kita menuntut ilmu, perhatikan tuh. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an Karim wa tadabbur. Membaca Al-Qur'an Al-Karim dan mentadabburkannya. Yang ketiga, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatil 'ula, yaitu mengetahui nama-nama Allah yang indah dan sifatnya yang tinggi. Dan sudah saya jelaskan beberapa poin bahwa mempelajari nama-nama dan sifat Allah merupakan ilmu yang paling mulia. Dan dengan kita mempelajari itu akan bertambah kecintaan kita kepada Allah, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah harap kita kepada Allah, dan kita berusaha untuk mengikhlaskan diri. mengikhlaskan hati kita dalam beramal. Dan ini merupakan kebahagiaan seorang hamba. Dan terakhir saya bawakan bahwa orang yang mempelajari tentang nama-nama sifat Allah, man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang dia mengenal Allah, maka dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan Allah yang antum perhatikan, semuanya berputar antara hikmah, rahmah, adil dan maslahah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa anna af'al Allah kulluha da'iratun bainal hikmati wal rahmati wal adl wal maslahah la yakhruju syai'un minha an dhalik. Bahwa semua perbuatan Allah, semuanya, wa anna af'alahu ay af'alallah, maksudnya perbuatannya, kulluha da'iratun, semuanya berputar antara hikmah, rahmat, adil, maslahat, dan enggak keluar daripada itu. Ya, tentang apa? Tentang apa saja? Tentang kenikmatan, tentang musibah, tentang bencana, tentang adanya orang sakit, adanya kematian, ada yang lain, semua penuh dengan hikmah, semua penuh dengan rahmat, semua penuh dengan keadilan, dan semua penuh dengan maslahat. Dan kita semua milik Allah, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Sekarang kita lanjutkan yang keempat, yaitu ta'ammulu siratin nabiyil karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi memperhatikan tentang sirah Nabi yang mulia. Kalau untuk pelajari tentang sirah Nabi SAW, itu akan bertambah iman kita kepada Allah Taala. Bertambah iman kita. Karena yang paling lengkap kalau kita lihat biografi manusia ini, yaitu biografi Nabi Muhammad SAW. Dari mulai lahirnya sampai wafatnya paling lengkap sudah. Dari semua Nabi dan semua Rasul alaihi mussalatu wassalam. Paling lengkap, semua tercatat. Hatta perkataan-perkataan beliau semua tercatat. Ini paling lengkap. Maka kalau orang mempelajari tentang sirah Nabi akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa mengetahui tentang biografi beliau, tentang sirah beliau merupakan satu kebutuhan, dan kebutuhan lebih dari semua kebutuhan yang ada. Dan seorang wajib untuk membenarkan semua yang datang dari beliau, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, dan dia wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena tidak ada jalan untuk kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat melainkan dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang enggak akan mungkin mencapai kebahagiaan tanpa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebahagiaan seseorang itu, kata Imam Qayyim, nanti anda bisa baca dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, Imam Qayyim membawakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa idza kanat sa'adatul 'abdi fid dharaini mu'allaqatun bi hadyi an-nabi sallam, fayajibu 'ala kulli man nasaha nafsahu wa habba najataha wa sa'adataha ay ya'rifa min hadhihi wa siratihi. Jadi apabila kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat tergantung dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas orang yang dia menasihati dirinya dan suka dan cinta untuk selamat dan bahagia untuk mengetahui petunjuk Nabi dan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti bagaimana perjalanan hidup beliau, jangan sampai dia tidak tahu sama sekali. Kemudian contohnya, di antara contoh Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifat Nabi SAW dalam surah At-Taubah di ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, berat bagi dia apa yang menyusahkan kalian dan berkenan keras kepada kalian untuk memberikan petunjuk dan sayang, kasih dan sayang kepada orang beriman. Antum perhatikan di sini, Allah menyebutkan telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab, bukan dari malaikat, dari manusia. Sifatnya Allah menyebutkan azizun alaihi ma anitum, artinya berat bagi dia apa yang menyusahkan kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menginginkan kepada umatnya kemudahan, maka seluruh agama Islam semuanya mudah. Inna hadza dina yusrun, itu riwayat Bukhari. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah, enggak sulit, enggak ada yang sulit. Nabi berat kalau umat Islam ini berat melaksanakan, berat bagi beliau. Maka seluruh syariat Islam semuanya mudah, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja semuanya mudah, enggak ada yang sulit. Kemudian ciri yang kedua di sini, harisun alaikum, berkemauan keras memberikan hidayah kepada kalian. Harisun ala hidayatukum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah. Bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat menginginkan hidayah kepada kita, memberikan manfaat. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran faja'ala aljanadibu walfarashu yaqa'na fiha wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadayya. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian seperti orang yang menyalakan api. Kemudian setelah orang yang menyalakan api, kalian ini maksudnya seperti laron. Laron itu masuk, serangga itu masuk ke dalam api. Aku sudah berusaha untuk menarik kalian dari api itu, menarik-tarik ikat pinggang kalian jangan sampai masuk api, tapi kalian lepas dari tanganku. Artinya Nabi sudah berusaha bagaimana melarang orang jangan sampai berbuat perbuatan yang membawa manusia ke neraka. Artinya Nabi SAW sudah berusaha bagaimana mengingatkan manusia, ini jalan yang bawa ke surga, ini ke neraka. Nabi sudah jelaskan, tapi kemudian manusia ini tetap berusaha untuk masuk ke dalam neraka. Aku sudah ingatkan, tapi kalian lepas daripada aku. Artinya Nabi ini betul-betul berusaha memberikan hidayah kepada manusia agar mereka dapat petunjuk, berjalan di atas petunjuk dan selamat dunia akhirat. Tapi manusianya tidak mau, sehingga sebagian masuk ke dalam neraka dengan sebab itu. Ciri yang ketiga yaitu bil mu'min raufur rahim, sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Orang yang paling sayang kepada manusia adalah Rasulullah SAW. Orang yang paling sayang kepada orang beriman, Rasulullah SAW. Dari dua ini aja memberikan hidayah dan sayang untuk menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dakwah ini untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang mereka dari berbuat syirik. Mengajak manusia untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Mengajak manusia untuk taat kepada Allah Rasulnya dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Sangat sayang. Jadi bentuk sayang bagaimana? Dijelaskan semuanya. Yang tauhid-tauhid, yang syirik-syirik, yang sunnah-sunnah, yang beda-beda harus jelaskan. Kalau tidak dijelaskan, ya rusak umat ini. Di antara sebab banyaknya bid'ah, sesatnya manusia, karena para da'inya tidak menjelaskan kebenaran kepada umat. Saya akan bawakan penjelasan Al-Imam Nuqayyim, supaya antum juga antum bisa catat. Dalam kitabnya As-Sawa'iq al-Mursalah, di juz yang ketiga, kata beliau begini, anna ma waqa fi hadhil ummati minal bida'i wadwalali kana min asbabi at-taqsiru fi idhari sunnati wal huda. Kalimatnya pendek. Anna ma waqa fi hadhil ummati minal bida'i wadwalali kana min asbabihi at-taqsiru taqsiru fi idhari sunnati wal huda. Bahwasanya sebab banyaknya di tengah-tengah umat ini perbuatan bid'ah dan kesesatan, sebabnya karena para da'inya lalai. Para da'i ini, para ustadz lalai at-taqsir. Dalam apa? Fi idhari sunnah, dalam menampakkan sunnah dan huda, petunjuk. Di dalam kitab As-Sawaik Al-Mursalah di juz yang ketiga, As-Sawaik Al-Mursalah Al-Jahmi Wal-Mu'atilah, yang ditahkik dan ditakhrid dan ta'lik Al-Doktor Ali bin Muhammad Ad-Dakhilullah, terbitan Darul Asimah. Jadi harus jelas dalam kita, kita ini sayang kepada umat. Justru dakwah salaf ini sayang kepada umat, sayang. Makanya kita jelaskan tentang tauhid, keutamaan tauhid. Kita jelaskan tentang bahaya syirik. Kita jelaskan tentang bahayanya orang-orang yang berbondong-bondong ziarah ke kubur-kubur wali yang mereka minta di sana, beribadah di sana. Ini kita wajib ingatkan dan terus-menerus diingatkan. Karena kasihan mereka. Kalau sudah berbuat syirik, jatuh pada syirik, akan hapus seluruh amal mereka. Justru kita kasihan dengan mereka. Kita jelaskan tentang sunnah. Kita jelaskan juga tentang bahaya bid'ah. Karena ancaman bid'ah itu kata Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalatin finnar. Ini ancamannya. Setiap bid'ah sesat, sampai satu tempatin neraka. Nabi sudah mengancam demikian. Makanya kita sayang, jelaskan kepada umat. Enggak boleh kita diam. Itu wajib para da'i untuk menjelaskan demikian. Ini bentuk sayang kita kepada mereka demikian. Kemudian selanjutnya, di antara sirah Nabi SAW, Allah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Jadi akhlak Nabi, akhlak yang mulia, dan kita disuruh untuk mengikuti akhlak beliau. Makanya seorang muslim, seorang mukmin yang dia berakhlak, maka dia harus berpegang teguh kepada Quran. Beradab kepada Allah, ketika datang wahyu, dia wajib sami'na wa ata'na. Itu adab dan akhlak dia kepada Allah. Ketika datang sabda Nabi SAW, hadis Nabi, kewajiban dia sami'na wa ata'na. Enggak boleh tolak. Ini akhlak dia kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat banyak orang yang punya akhlak. Kalau orang awam iya, sekarang ini para pelajar, para ustaz, ada dalil? Oh nanti dulu. Saya pikir-pikir dulu. Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa sih yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Yang datang kamu tinggalkan. Bertakwa kepada Allah, karena Allah sangat keras siksanya. Kalau sudah datang dalil, terima. Jangan tunda-tunda lagi. Kewajiban orang beriman, sami'na wa ata'na. Kemudian dijelaskan lagi oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, kana Rasulullah ajwadan nas wa ajmalan nas wa asja'an nas. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, ajwadan nas, ajmalan nas, orang yang paling ganteng dari semua manusia. Wa asja'an nas, dan orang yang paling berani. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi orang yang jujur, dermawan. Meskipun hidupnya pas-pasan, tapi dermawan. Maka orang beriman itu harus dermawan, jangan bakhil. Sebab antara iman dengan bakhil enggak akan ketemu. Antara iman dengan bakhil enggak akan ketemu di hati seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la yastami al-iman wal bukhl, al-iman wa syuh di qalbi al-mu'min abadan. Enggak akan bertemu antara iman dengan bakhil di hati seorang mukmin selama-lamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yastami asy-syuh wal iman fi qalbi mu'min abadan. Enggak akan bertemu itu. Makanya kita harus kerim, dermawan. Enggak boleh bakhil, enggak boleh pelit. Dan beliau adalah orang paling ganteng, dan beliau berani. Enggak penakut. Berani dalam menghadapi musuh, berani. Dalam menghadapi apa saja berani. Sekarang ini orang penakut. Ya. Baru ada wabah corona sudah takut, enggak mau ke masjid. Takut sudah. Kemana-mana takut, sampai di rumah maskernya double sudah. Takut. Allahu musta'an wa 'alaihi tuqlan. Jangan sama istrinya juga pakai masker lagi tuh. Karena takutnya, saking takutnya itu. Ya ini enggak nikmat itu. Enggak ada nyaman, enggak ada kenyamanan dalam dirinya. Serba takut. Orang beriman tidak. Orang beriman berani. Dalam menjelaskan kebenaran harus berani. Dalam berdakwah dia harus berani. Dalam juga mengamalkan sunnah juga harus berani. Enggak boleh penakut. Memang penakut penyakit yang tercela. Dan rata-rata orang penakut mesti bakhil. Kalau bakhil mesti penakut. Maka Nabi menyebutkan Allahumma inna a'udzubika minal bukhli wal jubn. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Jazalul Ma'ad antara bukhl dengan jubn itu berkaitan. Kalau orang penakut mesti bakhil, kalau orang bakhil mesti penakut. Allahumma musta'an. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh Anas bin Malik, kana Rasulullah ahsana nasi khuluqa. Ada Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi tentang sirah Nabi yang harus pelajari bagaimana akhlak beliau. Paling penting itu bagaimana kehidupan beliau, bagaimana dakwah beliau dan yang segala macam. Itu akan bertambah iman kita. Karena kalau kita bertambah baik akhlak kita, bertambah iman. Seperti tadi tentang jud, dermawan. Semakin kita sedekah, semakin bertambah iman kita kepada Allah. Semakin kita berani dalam menjelaskan kebenaran, bertambah iman kita. Bertambah iman kita. Jadi ini berkaitan dengan iman. Bertambahnya iman dengan kita melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan menjauhkan larangannya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang kelima, ta'ammulu mahasinid din al-islami. Dia memperhatikan tentang keindahan agama Islam. Bahwa agama Islam semuanya agama yang indah. Fa inna din al-islami kulluhu mahasin. Karena agama Islam semuanya indah. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, hukumnya, semuanya indah. Enggak ada dalam Islam yang tidak indah. Semua yang pertama tauhid sudah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Semua perintahnya dalam agama Islam semuanya indah. Dan semuanya manfaat, semuanya maslahat. Dan larangan juga harus kita jauhkan. Makanya Allah menyebutkan tentang tauhid pertama kali. Kemudian berbakti pada orang tua. Agama Islam menyuruh untuk berbakti pada orang tua. Jangan kurang ajar kepada orang tua. Jangan durhaka. Maka Allah kaitkan tuh wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai' wa bil walidaini ihsana. Jangan beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik, berbuat baik kepada orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan tidak kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Selalu Allah kaitkan tauhid berbakti kepada orang tua. Dan memang secara fitrah demikian. Atau orang kafir, anak orang kafir mesti anaknya berbakti kepada orang tua. Kafir ini. Apalagi orang Islam. Enggak boleh durhaka kepada orang tuanya, enggak boleh. Itu harus perhatikan tuh, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Karena itu akan menambah iman kita, menambah pahala kita. Semua syariat Islam semuanya indah. Semuanya baik. Dan itu akan menambah iman kita. Salat. Kita salat dengan benar sesuai dengan sunnah. Bab Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melakukan salat. Ini akan menambah iman kita. Puasa, zakat, haji, semua akan menambah iman dan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian juga sedekah, menolong orang-orang yang fakir, orang miskin, orang yang susah, itu akan menambah iman. Ini semua keindahan. Banyak lagi yang lain. Hukuman juga demikian, hukuman. Muamalah, semua indah. Maka Allah merahmati orang yang mudah dalam jual, mudah dalam beli, mudah dalam dia berhutang, mudah dalam membayar hutang. Itu Allah rahmati. Enggak sulit. Karena kan orang jual beli sulit. Ya. Dia kasih harga 100 ribu, umumnya 100 ribu. Pakai tawar lagi. Ditawar lagi sampai yang dagang nangis. La haula wala quwata illa billah. Kok tega ya antum? Sudah, kalau kita udah lihat dia orang Islam, dia jualan, beli sudah. Bahkan kalau perlu udah, enggak usah kembali. Udah, buat antum aja. Ini enggak ditawar. Kalian keterlaluan, mesti mudah. Dalam jual, dalam beli itu mudah. Ketika kita berutang, membayar utang juga mudah, enggak sulit. Kalau ketika berutang, Masya Allah, datang sampai nangis. Begitu giliran ganti, Allah. Enggak ganti udah. Afwan. Kadang-kadang enggak ngomong udah. Ketemu juga kayak enggak punya utang. La haula wala quwata illa billah. Wajib aja. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anu. Ruh seorang pun tergantung dengan utang sampai dibayarkan. Sampai Nabi enggak mau salatkan jenazah yang masih ada utang. Nabi SAW enggak mau salatkan. Hati-hati, masalah utang masalah besar, masalah kecil. Sampai orang yang mati syahid, semua dosa diampunkan kecuali utang. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Akhrajahu Muslim. Semua orang yang mati syahid diampunkan semua dosanya kecuali utang. Itu perhatikan tuh. Harus bagaimana kita bermuamalah dengan baik kepada orang itu. Orang Islam muamalah baik. Kalau utang segera bayar. Sepekan, sebulan, setahun janjinya segera. Jangan ditunda. Utang berat nanti di akhirat. Jadi Islam ini agama yang indah. Begitu juga amanah, perhatikan. Hukum, semua hukum Islam semuanya indah dan adil. Hukum qisas, hukum potong tangan, hukum derah, hukum rajam, semuanya. Kalau orang betul-betul memahami tentang agama Islam yang mensyariatkan Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha sayang kepada hambanya, Allah yang mensyariatkan syariat ini, maka semua indah. Gak ada agama Islam yang tidak indah. Semua indah, semuanya baik, semuanya adil, semuanya akan membawa kepada kebahagiaan. Yang keenam, qira'atu sirati salafi hadhil ummah. Untuk menambah iman kita, yaitu membaca sirah salafil ummah. Yang kita baca ini sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama kali sahabat sudah. Setelah Rasulullah SAW, ya para sahabat. Karena mereka, Nabi katakan apa? Khairun nasi qarni thumma ladina lahum thumma ladina lahum. Sebaik-baik manusia pada zamanku para sahabat. Kemudian sudahnya. Kalau disebutkan khairun nas, khairukum khairu ummah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, baik tentang apanya? Tentang hatinya, tentang akidahnya, tentang tauhidnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang muamalahnya, tentang dakwanya. Mereka paling baik sudah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu akan menambah iman kita. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, paling dalam pemahamannya, paling kuat imannya, dan mereka adalah orang paling baik hatinya, dan mereka adalah orang yang paling besar jasanya buat agama ini. Paling besar jasanya mereka yang membela agama Islam ini, baik itu muhajirin maupun ansar. Mereka adalah orang-orang yang berjuang, berjihad untuk menegakkan agama ini. Makanya ketika orang mencela sahabat itu dosanya dosa yang paling besar udah. Bahkan sebagian ulama dihukumkan bunuh. Besar dosanya orang yang mencaci sahabat. Sebab Nabi bersabda SAW, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaika wal nas ajma'in. Barang siapa mencaci para sahabatku, mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Seluruh manusia melaknat orang itu. Jadi hukumnya haram dan termasuk dosa besar mencaci maki sahabat, mencela sahabat. Kalau ada kesalahan mereka wajar sebagai manusia, tapi kesalahan satu dua dengan lautan kebaikan mereka, yang lebih banyak mana? Lautan kebaikan mereka hapus tuh kesalahannya. Dan mereka orang yang paling segera bertaubat kepada Allah. Mereka adalah orang yang paling jujur dan yang lainnya. Makanya baca tuh tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketujuh, at-ta'ammul fi ayatillahi al-qawniyah. Yang ketujuh yaitu memperhatikan tentang ayat-ayat Allah al-qawniyah. Ya, ayat-ayat di alam semesta. Bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, menciptakan manusia yang Allah ciptakan sebaik-baik apa penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah mencipta, sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Allah berfirman lagi, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah telah membentuk rupa kalian sebaik-baik rupa. Dan Allah menyuruh kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang diri kalian, kenapa kalian tidak perhatikan? Kalau kita perhatikan tentang alam semesta, apakah itu langit, bumi, bulan, matahari, bintang, gunung-gunung, adanya malam, siang, pohon-pohon, lautan, sungai, dan juga yang lainnya, itu kita akan bertambah iman kita kepada Allah. Bagaimana kekuasaan Allah yang maha besar ini, bagaimana indahnya ciptaan Allah SWT. Dan jenisnya banyak, dari pepohonan, buah-buahan, dari jenis ikan, sudah menunjukkan tentang kekuasaan Allah, dan juga akan bertambah iman kita kepada Allah SWT. Makanya di sini kita disuruh untuk ingat kepada Allah dan juga untuk bersyukur. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan di ayat 61, ayat 62, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Surah Al-Furqan ayat 61 ayat 62. Maha barokah Allah yang telah menjadikan di langit itu gugusan bintang-bintang. Allah jadikan padanya sinar yang menerangi, yaitu matahari. Dan Allah menjadikan bulan yang menerangi. Dan Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah SWT. Jadi perhatikan semuanya itu di alam semesta. Dan kita juga punya masyru' kita ini, yaitu memperhatikan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang diri kamu, kenapa kamu tidak perhatikan itu? Dari ciptaan Allah kepada diri kita. Dari mata aja, kalau kita mau perhatikan, mata kita ini nikmat yang paling besar. Gak bisa diganti dengan bayar miliaran, gak bisa. Gak bisa diganti dengan apa pun. Kita gak bisa balas ini dengan apapun juga nikmat Allah. Tentang mata aja, belum hidung, belum telinga, belum mulut, belum yang lainnya dari anggota tubuh kita. Makanya kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Belum lagi yang lain dari alam semesta yang lainnya, dari oksigen yang kita berikan, udara dan segala macam, air. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim membawakan bagus sekali. Ini kalau kita perhatikan semua alam semesta untuk menunjukkan apa? Tentang besarnya kuasa Allah dan kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu al-ijtihadu fil a'mali salihah. Yang ke-8 untuk menambah iman kita, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal saleh. Bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh. Ya, seorang mukmin kalau dia ingin bertambah imannya, sibukkan dengan amal soleh. Dan perhatikan bahwa ibadah kepada Allah itu ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh. Ibadah hati, lisan, anggota tubuh. Di antara ibadah hati yaitu ikhlas. Dan kita beramal, ingat arti ikhlas. Mencintai Allah, tawakal kepada Allah, bertaubat, mengharap, takut, ridho, sabar cobaan dan ujian, musibah. Ini ibadah hati. Ibadah hati. Kemudian ibadah lisan, seperti baca Al-Quran, berzikir, bertakbir, bertasbih, mengucapkan kalimat la ilallah, istighfar, memuji Allah, menyanjung Allah, mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya. Dan di antara yang besar dari amal lisan apa? Di samping memuji Allah apa? Berdakwah. Menyampaikan kebenaran kepada umat, di antara amal yang paling besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani muslimin. Tidak ada perkataan yang paling baik melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan kami orang Islam dalam surah Fussilat. Kemudian amal anggota tubuh, Amalan anggota tubuh ya semuanya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik pada orang tua, melakukan amal-amal sholat yang lainnya, itu merupakan amal-amal anggota tubuh. Banyak disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Razak yang mengambil dari penjelasannya Al-Imam Nuqayyim. Jadi kita harus berusaha bagaimana memperbanyak zikir kita kepada Allah. Zikir penting, ini amal lisan. Bahwa Allah memerintahkan kalau untuk zikir tidak kalimat sedikit. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah yang banyak agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang beruntung. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. A'adallahu maghfirata wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang berzikir yang banyak dan perempuan yang berzikir yang banyak, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran besar. Maka jangan lepas nih untuk berzikir terus kepada Allah Taala. Dan Allah merintahkan dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Orang beriman berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Dan antum perhatikan dengan berzikir ini akan tambah tenang kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau dengan berzikir hati ini akan tenang. Maksudnya kita lebih tenang daripada orang lain. Tenang. Banyak berzikir kepada Allah. Dan baca Al-Quran. Dan saya sudah sampaikan, baca Al-Quran minimal sehari 2 juz. Kalau enggak bisa 1 juz. 1 juz sehari. Sebulan khatam. Kalau mampu 2 juz. Kalau mampu 3 juz. Itu yang memerintahkan demikian untuk mengatamkan setiap bulan 20 hari, 10 hari, sepekan siapa? Rasulullah SAW. Saya sudah bacakan hadis-hadisnya tentang itu. Banyak berzikir, kemudian lakukan amal-amal soleh, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, menolong orang yang susah, itu perbanyak tuh, itu akan menambah iman kita kepada Allah Taala. Kemudian untuk perhatikan dari masalah lisan dan juga perbuatan yang lagwi tinggalkan, sebab Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, nanti antum baca ya surah Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai ayat 11. Qad aflaha al-mu'minun alladzina fi salatihim khashiyun walladzina min laghwi mu'ridun dan seterusnya. Sungguh sukses orang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan mereka meninggalkan yang lagwi. Yang lagwi itu kullu kalamin la khaira fihi wa kullu fi'lin la khaira fihi. Lagwi itu yang sia-sia. Setiap perkataan yang tidak ada kebaikan padanya itu lagwi. Dan setiap perbuatan yang enggak ada kebaikan termasuk lagwi. Itu tinggalkan. Jadi kita harus mengerjakan yang bermanfaat. Dan sedekah itu juga harus terus setiap hari. Dan sedekah itu bukti keimanan. Was sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan kita. Begitu juga jaga amanah, amanahnya harus jaga. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Ibnu Hibban, Baghawi, dan dikatakan oleh Imam Baghawi hadis ini hasan. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani